Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita masuk ke pelajaran 29. Naam. Barakallahu fikum. Kita baca Al-Mudarrisu. Al-Mudarrisu. Ahajajta ya Mas'udu. Ahajajta ya Mas'udu. Apakah engkau telah haji wahai Mas'ud? Apakah engkau telah haji wahai Mas'ud? Ya Ustadzu haji. Ya Ustadzu. Ya Ustadzu. La ya Ustadzu. Naam. La ya Ustadzu. Tidak wahai Ustadz. Tidak. Haja sumala ikuluhum walakin nani ma hajajtu. Teman-temanku semuanya telah haji, namun aku tidak haji. Teman-temanku semua telah haji, namun aku tidak haji. Taruh depan nih Mas. Maritu ayyamal haji fabaqitu huna bil madinatil munawwarah. Maritu ayyamal haji fabaqitu huna bil madinati munawwarati. Aku sakit pada hari-hari haji, maka aku tinggal di sini di Madinah Munawwarah. Aku sakit pada hari-hari haji, maka aku tinggal di sini di Madinah Munawwarah. La tahzan. Setahzan. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Satahujju fil amil mukbili insyaallah. Satahujju fil amil mukbili insyaallah. Tamurru sanatu bisur'ah. Tamurru sanatu bisur'ah. Tahun berlalu dengan cepat. Tahun berlalu dengan cepat. Ahajajta anta ya ustadzu. Ajata anta ya Ustadzu. Apakah engkau telah haji wahai Ustaz? Apakah telah haji wahai Ustaz? La lam ahujja hadal ama. La lam ahujja hadal ama. Tidak, aku tidak haji pada tahun ini. Tidak, aku tidak haji pada tahun ini. Walakin nani hajjatu qabla hada khamsa marrat. Walakinnani hajjatu qabla hadza khamsa marrat. Namun aku telah haji sebelum ini sebanyak 5 kali. Namun aku telah haji sebelum ini sebanyak 5 kali. Ana asyammu raihatan karihatan. Ana asyammu raihatan karihatan. Aku mencium bau yang tidak sedap. Aku mencium bau yang tidak sedap. Amma tasyummuna raihatan ya ikhwanu. Amma tasyummuna raihatan ya ikhwanu. Apakah kalian tidak mencium bau wahai saudara-saudara? Apakah kalian tidak mencium bau wahai saudara-saudara? Bala nasyummuha. Bala nasyummuha. Tentu kami menciumnya. Tentu kami menciumnya. Min aina hiya? Min aina hiya? Dari mana bau tersebut? Dari mana bau tersebut? Adunnuha minal hammami. Adunnuha minal hammami. Aku menyangka itu dari kamar mandi. Aku menyangka itu dari kamar mandi. Naam hiya minal hammami. Naam hiya minal hammami. Innal kumamatal lati romaha ahadutulabi sadatil balu'ah. Innakuma madillati wa ahadun nasi saddab malu anta. Nah, sesungguhnya sampah yang dibuang salah seorang siswa menyumbat apa lubang solokan saluran ini? Saluran balu saluran solokan. Sesungguhnya sampah yang salah seorang siswa menyumbat saluran air. Ya, saluran untuk pembuangan air kamar mandi ya. Saluran pembuangan. Nah, saluran solokan atau pembuangan air kamar mandi. Manalladzi dafa'a as-saburata ilal khalfi. Manalladzi dafa'a as-saburata ilal khalfi. Siapa yang mendorong papan tulis ke belakang? Siapa yang mendorong papan tulis ke belakang? Ta'ala ya Sa'idu. Ta'ala ya Sa'idu. Kemari wahai Sa'id. Kemari wahai Sa'id. Wajurroha ilal amam. Wajurroha ilal amam. Tariklah ke depan. Tariklah ke depan. Nah, maksudnya tarik papan tulis tersebut ke depan. Sa'idun yajurru saburata. Sa'idun yajurru saburata. Anta jarurtaha kathiran. Anta jarurtaha kathiran. Engkau terlalu menariknya. Idfa'ha ilal khalfi qalilan. Idfa'ha ilal khalfi qalilan. Dorong ke belakang sedikit. Yakfi utruk hal ana. Cukup biarkan dia sekarang. Ahada huwal juz'ul tsani minal kitabi ya ustadzu. Ahada huwal juz'ul tsani minal kitabi ya ustadzu. Apakah ini bagian kedua dari kitab wahai ustaz? Naam khudha dihin nusakha wa uddaha. Benar, ambillah naskah-naskah ini dan hitunglah. A'adattaha kam hiya? Apakah engkau telah menghitungnya? Berapa jumlahnya? Naam adattuha. Benar aku telah menghitungnya. Iya khamsun wa arba'una nuskha. Jumlahnya 45 naskah. Nudarisul ana hadithan. Uktubhu ala sabura. Tulislah pada papan tulis. Faktubuhu fi dafatirikum. Tadi tulislah yang ada di papan tulis ya. Uktubhu ala sabura. Tadi sebelumnya apa tadi? Oh, 6. Oh, dia kata ulang. Nudarisul anal hadithan. Oh, mudarisul ya. Nadrusul ana hadithan. Kita sekarang belajar hadis. Uktubhu ala sabura. Tulislah hadis tersebut pada papan tulis. Faktubuhu fi dafatirikum. Lalu tulislah di buku-buku kalian. Yaktubu. Menulis ya, yang disuruh di sini. An Anasin radhiyallahu an. Qala. Ma masistu dibajan wala hariron aliyana min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma masistu di badan wala hariran alyana min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menyentuh dibaj dan juga sutra, dibaj sejenis sutra ya, kain yang mirip-mirip sutra. Sutra tebal. Ya, bisa diartikan. Aku tidak menyentuh sutra tebal ataupun sutra yang lebih lembut, lebih halus daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menyentuh sutra tebal dan sutra yang halus dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamimtu raihatan qat atyaba min raihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamimtu raihatan qattu atyaba min raihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamimtu raihatan, dan aku tidaklah mencium bau atyaba yang qat, ya, qat sama sekali. Aku tidak pernah mencium bau sama sekali atyaba yang lebih baik, yang lebih wangi min raihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih wangi. Ba'da hunaihatin. Ba'da hunaihatin. Nah, sejenak setelah itu, akatabtum ya abnai. Akatabtum ya abnai. Apakah kalian telah menulisnya wahai anak-anakku? Apakah telah wahai anak-anakku? Lama. Lama. Belum. Belum. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Wahai Ali. Wahai Ali. La tadhunna annani ghafilun amma ta'malu. La tadhunna annani ghafilun amma ta'malu. Janganlah engkau menyangka aku lalai terhadap apa yang engkau lakukan. Janganlah aku lalai apa yang engkau lakukan. Innaka la taktubud darsa. Innaka la taktubud darsa. Sesungguhnya engkau tidak menulis pelajaran. Sesungguhnya engkau tidak menulis pelajaran. Innama taktubu risalatan. Innama taktubu risalatan. Alaysa kadzalik? Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Bukankah demikian? Rudda alayya. Ruddaha alayya. Ruddaha fi akibat. Oh, beda ya. Rudda kembalikanlah kepadaku. Rudda alayya. Rudda alayya. Rudda fil haqibah, kembalikanlah dia ke tas. Kalau yang ini kembalikan, itu berikan ke guru. Surat tadi, surat yang ditulisnya itu. Dia yang enggak tulis pelajaran namun nulis surat. Diminta untuk mengembalikan. Nah. Bala huwa kadzalik. Bala huwa kadzalik. Tentu. Tentu. Dia demikian. Ana asifun ya ustadu. Ana asifun ya ustadu. Aku minta maaf wahai ustad. Aku minta maaf wahai ustad. Lan ad'uwa li mithlihi abadan insyaallah. Lan a'uda bi mithlihi abadan insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Selesai dari bacaan. Mau diulang, antum yang ulang atau mau lanjut? Yang sering dilihat Mas Rudi, kasihan yang online pada putus. Iya. Masalahnya mau tes sih, kalau sering putus ini mereka kecewa, jadi imbasnya nanti ke tes. Iya, karena merasa nggak maksimal dapat pelajaran. Kalau tesnya hanya untuk antum, kurang maksimal tujuan dari online. Nah, barakallahu fikum. Apa kita ulang atau kita lanjutkan? Diulang lagi, Ustaz. Ya, silakan. Siapa yang baca? Nanti kalau salah diluruskan. Untuk memperbanyak kosakata. Al-mudarrisu. Ahajatta ya Mas'udu. Apakah engkau telah berhaji wahai Mas'ud? Naam. La ya Ustadu. Tidak ya Ustaz. Hajja jumalai kulluhum walakinnani ma hajjattu. Teman-temanku semuanya telah berhaji, dan tetapi aku tidak berhaji. Maritu ayyamal haji fabaqitu huna bil madinatil munawarati. Aku telah sakit pada hari-hari haji dan aku tinggal di sini di kota Madinah Munawarah. 6. La tahzan, jangan bersedih. Satahujju fil ami muqbili insyaallah. Engkau akan berhaji di tahun depan, tahun yang akan datang insyaallah. Tamurru sanatu bisur'atin. Tahun akan berjalan dengan cepat. Ahajjatta anta ya ustadu, apakah engkau telah berhaji wahai ustad? La. Lam ahujja hadzal ama. Aku tidak berhaji tahun ini. Walakinnani hajjatu qabla hadzal khamsa marratin. Kan tetapi aku telah berhaji sebelum ini 5 kali. Ana sammu raihatan qarihatan. Aku mencium bau yang tidak sedap. Ama tasammuna raihatan ya ikhwani? Ya ikhwanu. Ya ikhwanu. Ya. Apakah kalian tidak mencium bau yang tidak sedap wahai saudara-saudara? 6, cukup. Ahsanta. Lanjutkan. At-tulabu bala nasyammuha. Tentu kami mencium baunya. Min aina hiya? Dari mana bau tersebut? Adunnuha minal hammami. Saya mengira bahwasanya bau tersebut dari kamar mandi. Naam, ya minal hammami. Benar, bau tersebut dari kamar mandi. Innal kumamata allati romaha ahadutullabi sadatil balu'ata. Sesungguhnya sampah yang dibuang oleh salah seorang dari siswa telah menyumbat saluran air. Manilladhi dafa'a saburata ilal khalfa. Khalfi, ilal khalfi. Ilal khalfi. Siapa yang mendorong papan tulis ke arah belakang? Ta'ala ya Sa'idu fajuraha ilal amami. Kemari wahai Sa'id, dan tariklah papan tulis tersebut ke depan. Nah, hasab, cukup. Ganti. Sa'idun yajurru saburata. Anta jarortaha kathiron. Engkau mendorongnya terlalu banyak. Idfa'ha ilal khulfi qalilan. Tarik ke arah belakang sedikit. Kembalikan idfa'ha, doronglah ke belakang. Kembalikan ke arah belakang sedikit. Yakfi, cukup. Utrukhal an, tinggalkan dia sekarang. Ahadha huwal juz'ut tsani minal kitabi ya ustadu. Apakah ini bagian kedua dari kitab wahai ustad? Naam. Khud hadhihi nusakha wa uddaha. Benar. Ambillah dan hitunglah halamannya. Ambillah naskah-naskah ini dan hitunglah. A'adattaha. Apakah engkau telah menghitungnya? Kam hiya? Berapa jumlahnya? Naam. Adat Tuha. Ya, aku telah menghitungnya. هي خمس وأربعون نسخة. Dia 40, dia ada 45 halaman. Nah, berganti. Naskah, bukan halaman. Hiya khamsun wa arba'una nuskhatan. Naskah tersebut berjumlah 45 naskah. Nah, berganti. Al-mudarris. Nadarusul ana hadisan. Kita sekarang belajar hadis. Aktubuhu ala saburati. Uktubhu ala saburati. Uktubuhu ala saburati. Di situ fi'il mudhari apa amr di bukan tuh. Tulisannya aktubuhu. Aktubuhu berarti fi'il mudhari atau aktubuhu. Aktubuhu ala sabura. Aku menulisnya pada papan tulis. Kalau yang sempat ana baca tadi uktubhu, tulislah pada papan tulis. Nah, kalau sekarang dirubah jadi mudhari berarti aktubuhu aku akan menulisnya pada papan tulis. Ya. Nah, aku jadi, akan menulis hadis pada papan tulis. Nah. Faktubuhu fi dafatirakum. Maka tulislah hadis tersebut di dalam buku-buku kalian. Yaktubu mereka menulis. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Yaktubu yang mudaris. Yaktubu maksudnya guru menulis. Yaktubu guru menulis. Nah. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, "Ma masistu dibajan wala hariron aliyana min kafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artikan dulu. Aku tidak menyentuh sutra yang tebal maupun sutra yang tipis yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamimtu raihatan qattu atau yaba min raihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak mencium bau sama sekali yang lebih wangi daripada baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ba'da hunai hatain sejenak setelah itu akatabtum ya abna'i, apakah kalian telah menulis wahai anak-anakku? Naam, ahsanta. Cukup, berganti. At-tulabu lama, belum, kami belum menulis. Al-mudarrisu ya aliyu, wahai Ali, la tadunna annani ghafilun amma ta'amalu. Wahai Ali, kamu tidak menyangka bahwa Jangan engkau sangka bahwasanya aku lalai dari apa yang engkau kerjakan. Nah, di situ kenapa diartikan jangan? Karena harokat fi'il mudhari'nya fathah. Nah. Kalau harokat fi'il mudhari' fathah menunjukkan la-nya itu la nahiya, artinya larangan. La tadunna, jangan engkau menyangka, itu majsum. Tanda jazmnya sukun muqaddarah karena fi'ilnya mudhaf. Fi'ilnya fi'il yang double. Kalau dibaca la tadunnu marfu, berarti artinya tidak. Kamu tidak menyangka. Nah, itu. Kalau di sini artinya larangan. Kamu jangan menyangka, jangan kamu sangka. Aku lalai terhadap apa yang engkau lakukan. Nah, terus. Innaka la taktubud darsa. Sesungguhnya engkau tidak menulis pelajaran. Innama taktubu risalatan. Sesungguhnya engkau tidak menulis. Sesungguhnya iya. Engkau menulis surat. Menulis surat. Alaisa kadzalik, bukankah seperti itu? Rudda alayya. Kembalikanlah kepadaku. 6. Aliyu. Bala, tentu. Huwa kadzalik. Dia begitu. Dia begitu. Ana asifun ya ustadzu. Saya mohon maaf wahai ustaz. Lan a'udha limithlihi abadan insyaallah. Aku tidak akan tidak akan melakukan semisal ini selamanya insyaallah. Naam, ahsanta. Tamarinu, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Naam. Ya, sekarang kita isi bersama, Anda baca jawabannya, antum tulis jawabannya kalau belum jawab. Lima lam yahujja Mas'udun hadal ama. Kenapa Mas'ud tidak haji pada tahun ini? Naam, jawabannya lam yahujja Mas'udun li'annahu kana maridun ayamal haji. Lam yahujja Mas'udun, Mas'ud tidak haji li'annahu karena dia kana maridun sakit. Ayamal haji pada hari-hari haji. Jawaban lengkapnya dari nulis lam yahujja Mas'udun. Kalau maksudnya dihapus enggak apa-apa, lam yahujja. Ali anahu kana maridun ayamal haji. Tidak haji karena dia sakit pada hari-hari haji. Naam. Kamaratan hajjal mudarrisu, berapa kali guru melakukan haji? Hajjal mudarrisu khamsa maratin. Haji guru melakukan haji sebanyak 5 kali. Hajjal mudarrisu khamsa maratin. 6. Kenapa bukan khamsata maratin? Bacanya khamsa maratin. Kenapa? Bilangan itu ada yang keluar ya dalam tes. Seperti ini keluar. Kenapa bukan khamsa kok jadi khamsata? Namun bukan dalam bentuk pertanyaan kenapanya, namun antum melihat sisi benar dan salahnya di mana. Dari pilihan-pilihan itu ada yang salah, ada yang benar. Salahnya ternyata di penyebutan bilangan, meskipun fiilnya benar. Nah, khomsata, kenapa enggak khomsata? Karena yang mudhof ilainya dia itu mufradnya muannas. Marotun, marotun, itu kan disitu marotan kan? Nah itu mufradnya, jamaknya apa? Marotin. Kalau mufradnya mudakar maka dikasih fathah khomsata aklamin misalkan khomsatu aklamin, nah itu. Atau rial, rialun, rial kan mudakar. Khoms bilangnya apa? Khomsatu rialatin. Nah. Meskipun ada tamar butonya jamaknya. Namun melihatnya bukan pada jamak, melihatnya pada apa? Mufradnya. Mufradnya bilangan 3 sampai 10 itu. Jadi kalau mufradnya ada taknya berarti mudhof ilaih, berarti bilangannya tidak pakai tak. Yang mudhof ilaih yang pakai tak. Atau lihat mufradnya kan, mudhof ilaih. Di mudhof ilaih itu yang dihitung di sini. Tamyiz majrur disebutnya. Nah, nomor 3. Min aina ja'atir raihatul karihatu? Dari mana datang bau yang tidak sedap? Karihatu dibenci artinya. Namun di sini cocoknya diartikan tidak sedap. Nah, dari mana bau yang dibenci? Yaitu bau yang tidak sedap. Atau bisa juga bau apek atau bau yang lain. Atau bau yang lainnya. Yang penting bahasa umumnya itu tidak sedap. Ja'atir ra'ihatul karihatu minal hammami. Jawabannya gitu. Ja'atir ra'ihatul karihatu minal hammami. Nah, bau tidak sedap datang dari kamar mandi. Nomor 4. Limada kharajatir raihatul karihatu minal hammami. Kenapa keluar bau tidak sedap dari kamar mandi? Kenapa? Limada, kenapa kharajatir raihatu al karihatu minal hammam? Jawabannya kharajatil raihatul harihatu li'annal kumamata. Nah, li'annanya di situ bukan li'annahu karena menceritakan setelahnya bukan yang sebelumnya. Li'annal kumamata karena sampah. Allati romahatulabu. Naam. Sadatil balu'ata. Karena sampah yang dilempar, yang dibuang oleh salah seorang siswa menyumbat saluran air. li'anal kumamata alati romaha ahadutulabi sadatil balu'ata. Itu jawaban ya. Nah, barakallahu fikum. Poin kedua, hadihi amthilatun lil fi'lil mudha'af. Ini contoh-contoh untuk fi'il mudha'af. Nah, fi'il mudha'af itu fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya dari jenis yang sama. Kalau kita apa namanya membaca fi'il itu ada timbangan. Fa huruf pertama, ain huruf kedua, lam huruf ketiga. Timbangannya fa'ala atau fa'ula atau fa'ila, kan gitu. Nah, ya, syaitnya apa? Huruf pertama disebut fa, huruf kedua disebut ain, huruf ketiga disebut lam. Nah, kalau jumlahnya 4 huruf berarti ditambah lam yang kedua. Kalau jumlahnya 5 huruf ditambah lagi lam yang ketiga. Nah, itu. Itu timbangan. Fa'ala menjadi fa'lala. Kalau yang 4 huruf. 5 huruf tambah lagi lam yang ketiga. Bacaannya tergantung tergantung isim yang ditimbang atau fi'il yang ditimbang. Nah, yang dimaksud dengan fi'il mudha'af yaitu fi'il yang lam fi'il dan ain fi'ilnya dari jenis yang sama. Seperti hajja. Asluhu hajjaja. Asluhu hajjaja. Hajjaja. Ha fa fi'il, jim ain fi'il, jim yang kedua ain lam fi'il, jim yang kedua lam fi'il, jim yang pertama ain fi'il, jim yang kedua lam fi'il. Berarti ada huruf yang sama di situ. Huruf apa itu? Ain dan lam. Ain dan lam fi'il yang sama, yang berupa jim hurufnya. Asluhu hajaja, berubah menjadi hajja. Kemudian yahujju, yahujju asluhu yahjuju, yahjuju dari wazan yaf'ulu. Yaf'ulu asalnya yahjuju. Kemudian apa yang terjadi? Terjadilah pemindahan harokat dari jim ke ha. Jim ke ha. Maka jim berharokat sukun, haknya berharokat apa? Doma. Menjadi apa dibaca? Yahujju. Yahujju. Nah, asalnya tuh sukun baru sukun pada jim pertama, yang kedua doma pada jim yang kedua. Namun dalam tulisan akhirnya idgham, wajib idgham. Wajib idgham itu yaitu kapan wajib idgham? Ketika huruf yang sama pertama sukun, yang kedua berharokat, itu wajib idgham. Seperti yang sekarang, yahjuju menjadi yahujju, wajib idgham. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita baca dhanna yadhunnu. Dhanna yadhunnu artinya mengira. Nah, artinya mengira, menyangka, meyakini. Nah, artinya tergantung konteks kalimat, namun yang paling sering diartikan mengira atau menyangka. Nah, meskipun bisa juga artinya meyakini. Dalam Al-Quran banyak dhanna artinya meyakini. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah, yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah. Alladzina yadhunnuna, nah yadhunnu di situ artinya apa? Yadhunnun di situ yakin. Nah, namun seringnya artinya apa? Menyangka. Menyangka ya. Berubah menjadi meyakini ketika ada apa namanya? Qarinah berkaitan dengan konteks kalimat tertentu. Jaro yajurru. Jaro yajurru. Artinya menarik. Menarik. Marro yamurru. Marro yamurru. Artinya melewati. Marro yamurru melewati. Ada yauddu. Ada yauddu. Artinya menghitung. Sabba yasubbu. Sabba yasubbu. Apa artinya? Mencela. Mencela. Nah, radda yaruddu. Apa artinya? Nah, sobba yasubbu. Sobba yasubbu. Artinya? Menuangkan. Nah, sadda yasuddu. Kalau tadi sobba yasubbu, sekarang sadda yasuddu. Sadda yasuddu. Apa artinya? Menutup. Menutup, menghambat. Menyumbat. Nah, menutup bisa artinya sadda yasuddu. Samma yasammu. Samma yasammu. Apa artinya? Mencium. Mencium, nah. Massa yamassu. Massa yamassu. Artinya? Tadi mencium, sekarang menyentuh. Masa yang masuk menyentuh. Nah, syamma asluhu syamima. Nah, sekarang beda ya. Asalnya beda dengan yang hajja. Kalau hajja asalnya apa? Hajaja, hajaja. Kalau syamma asalnya syamima. Syamima asalnya. Nah, untuk dengan mengetahui asal ini, nanti ketika bersambung dengan dhamir mutaharik, kembalikan ke asal. Haja asalnya hajaja. Ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik, kita ucap hajajtu, hajajtu, hajajtum, hajajta. Yang sama menjadi syamimtu, syamimta, syamimtum. Nah, artinya apa? Artinya ketika bersambung dengan dhamir-dhamir fa'il, dhamir-dhamir rafa' mutaharik, yang tadinya idgham dibuka idghamnya, di fakul idgham, idghamnya dibuka. Haja menjadi hajajtu. Syamma syamimtu. Bukan, karena asalnya syamima. Kembali ke asal, syamima, mim kedua disukun, dikasih ta menjadi apa? Syamim, syamimtu. Hajaja disukun jimnya. Menjadi apa? Hajajtu, disukun jimnya. Jim yang kedua disukun, hajaja disukun menjadi hajajtu. Syamima, mim yang kedua disukun menjadi syamimtu. Nah, itu faedah dari mengetahui asal. Yasammu asluhu yasammu. Yasammu asluhu yasmamu. Dari yaf'alu, yaf'alu ya. Seperti kita ngucap apa di situ? Yaftahu. Seperti yaftahu. Syamima berarti fa'ila yaf'alu. Seperti kita ngucap alima ya'lamu. Syamima, alima, yasmamu, seperti kita mengucap ya'lamu. Yasammu asluhu apa tadi? Yasammu yasmamu. Wa kadzalika massa, demikian juga yang massa. Berarti massa itu asalnya masisa dan yamsasu, yamsasu. Demikian juga yang mudorek, ketika kita tahu ain fi'ilnya, NVIL-nya dia itu misalkan fathah atau doma atau kasroh, berpengaruh pada fi'il amr. Nah, karena fi'il mudhari' itu yang majum, fi'il mudhari' yang majum menjadi apa? Fi'il amr kan? Fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari' yang majum dengan membuang huruf mudhara' kan gitu. Apa fi'il amrnya yang sama? Fi'il amrnya kalau yang dona apa fi'il amrnya tadi? Dona ya dunnu dunna kan gitu. Dunna kan? Lata dunna kan tadi gitu. Nah, kalau yang sama apa yang sama? Ada enggak di bacaan? Enggak ada bacaan, enggak ada dalam bacaan. Kita kembali ke yasmamu. Dibuang ya mudharanya dibuang. Jangan ya kembali lihat ya yasammu buang ya mudhara'a, kemudian mimnya di fathah jadi samma kan itu. Yang tadi yadunnu apa yang dilakukan? Ya-nya dibuang, kemudian nunnya di fathah menjadi dunna. Ya juru, ya-nya dibuang, ro-nya di fathah menjadi juro. Nah, itu kan fi'il amr. Sama juga yang yamassu, ya-nya dibuang, kemudian sin-nya di fathah menjadi massa. Nah, itu fi'il mudhari'nya gitu. Massa fi'il mudhari'. Massa juga fi'il amr. Iya enggak? Sama fi'il mudhari', sama juga fi'il amr. Nah, ketemu ya. Sama. Apa yang membedakan? Bentuk kalimat. Konteks kalimatnya seperti apa? Atau kenyataan ketika diucapkan. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang, waktu besok. insyaallah taala. Mohon untuk banyak merojaah karena sudah sangat dekat ya waktu untuk ujian. Soal-soal sudah selesai. Sudah siap misalnya soal-soal. Tinggal maksudnya dari anu sudah siap, sudah selesai, sudah anak kasihkan ke yang ngetik. Kemungkinan sudah selesai juga ngetiknya kemungkinan. Insyaallah. Gampang-gampang insyaallah. Ya, kita tutup dulu. Berkaitan dengan pelajaran masih? Iya. Iya, apa? Enggak boleh itu jadi objek enggak. Ja'at itu sudah ada ja'at fi'il. Ra'aihatunya fa'il. Kalau ja'at ha berarti fi'ilnya bersambung dengan objek, ha-nya objek. Nah, kemudian yang kedua, fi'il ini bukan fi'il muta'addi sehingga enggak bisa ja'at ha. Enggak bisa karena fi'il fi'il lazim. Kalau ada objeknya, objeknya itu biasanya dengan perantara huruf jar yang fi'il-fi'il yang butuh kepada huruf jar. Iya. Kalau mau dibuang raihatunya berarti cukup ja'at selesai, ja'at minal hamami, langsung gitu. Ja'at minal hamami. Berarti fa'ilnya hiya kembali ke raihatu. Nah, barakallahu fikum, subhanakum, tika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.